Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalzamu faslun satu fasol halaman 21. Ada? Tengah. Pertengahan. Faslun satu fasol, satu fasal. Ada enggak? Halaman 21. Wa yalzamu dan wajib. Hukumnya fardu kifayah. Wajib di sini. Jadi ini pasal menerangkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan jenazah, dengan mayit. Yaitu memandikannya, mengkafaninya, mensolatkan dan menguburkan. Wajib hukumnya, fardu kifayah wajibnya. Jadi fardu ini kebagi dua. Nanti masih harus ingat. Antum sebenarnya sudah tahu lah, insyaAllah. Satu ada satu fardu ain, dua fardu kifayah. Fardu ain ini atau wajib ain sama saja adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu. Namanya fardu ain. Pertanggungjawabannya masing-masing. Seperti sholat fardu itu. Ada fardu kifayah. Atau wajib kifayah, kewajiban yang dibebankan kepada golongan. Maksudnya apa? Kalau satu golongan itu ada satu orang yang melakukan, maka golongan tersebut tidak dosa semuanya. Tapi yang dapat pahalanya tetap satu orang. Cuma mengukurkan kewajiban. Tapi kalau satu golongan itu tidak ada yang melakukan walaupun hanya satu orang, maka semua golongan ini dosa semua. Fardu kifayah namanya. Wa yalzamu dan wajib fil mayyiti, dalam mayit, jenazah, apa yang wajib? Arba'atu asya'a, empat perkara. Hukumnya fardu kifayah empat perkara. Bagi siapa? Bukan bagi mayitnya. Bukan bagi jenazahnya. Bagi siapa? Yang hidupnya. Wajib fardu kifayahnya ini. Bukan sama orang yang matinya. Orang mati ini tidak mukallaf, sudah tidak kena kewajiban. Nih. Apa yang empat ini? Ghusluhu, memandikannya. Watakfinuhu, dan mengkafaninya. Wasolatu alaihi, dan mensolatkannya. Wadafnuhu, dan mengkuburkannya. Itu empat kewajiban fardu kifayah bagi orang yang hidup. Tetapi empat perkara tersebut, perhatikan, bagi jenazah, bagi orang yang mati, yang orang yang matinya bukan yang mati syahid dan bukan yang seketika lagi ihram. Bukan orang yang matinya ini jenazahnya bukan jenazah yang mati syahid dan bukan jenazah yang sedang melakukan ihram. Kewajibannya bukan empat kalau yang itu. Oke. Boleh bertanya? Kalau enggak bertanya, sesat di rumah. Yang tadi, Ustaz, batasan luar fardu kifayah itu batu kifayah. Batasan fardu kifayah adalah baladnya. Balad itu desa, daerah, negara atau Korea bisa juga. Nanti nggak? Satu kampung ini jenazah sampai busuk. Nggak ada yang ngurusin. Dan semua itu. Tiba-tiba ada orang langsung dikuburin. Dosa semuanya itu. Karena harus ada memandikannya. Nanti balad ini desa. Daerah. Kalau misal ada dua desa, kita bisa satu sama dua. Tapi orang rumahnya ini lebih dekat ke desa dua. Tapi apa kasusnya itu di desa kita? Itu masih kategori nggak dosa semuanya. Masih kategori seperti itu. masih bisa. Tapi sebenarnya pada dasarnya balad ini desa, bahkan ada yang mengartikan negara sebenarnya balad ini. Tapi cakupannya memang kalau ukur, untuk ukuran Jumat, koser, jamak koser, balad ini desa. Oke. Yang alasan kenapa yang orang yang ikhram tidak mendapatkan empat syarat? Itu karena kemuliaannya sama dengan orang yang mati syahid. Nanti di sini ada. Lanjut. Maka barang siapa yang tidak mengetahui, orang-orang tidak mengetahui ini ada yang mati. Kecuali satu orang antum seandainya. Ngerti gak? Seandainya nih. Maka wajib bagi antum sendiri yang wajibnya. Ngerti gak? Antum nih. Satu daerah, daerahnya kan desanya luas. Padahal di kampung-kampung ini, satu desa ini kadang luas loh. Lewati kebun, lewati gunung. Ya, kadang gitu ya, di bukit. Ada orang mati. Semua orang, semasyarakat itu nggak ada yang tahu. Yang tahu kamu yang nemuin. Maka kewajiban mengurus bagi kamu wajib. Karena orang yang lain tidak tahu. Maksudnya. Kalau semua orang tahu, maka hukumnya padu kibayan itu juga. Nanti, apa coba? Kalau misalkan menemukan mayat, tapi nggak tahu mayat itu muslim atau tidak. Itu dikubur atau? Dihukumi muslim, kalau memang kita tidak tahu. Karena masyarakat kita pada umumnya muslim. Kecuali antum menemukan di negara kafir. Apa? Menemukannya di negara kafir. Dan negara kafir ya antum diurusi. Tetapi ini maksud di sini adalah orang-orang yang muslim yakin orang itu muslim wajib di wajib kepada padu kifayah hukum yang empat ini. Kalau antum tidak yakin ya jangan, enggak wajib ya padu kifayah yang empat ini. Itu enggak? Bagaimana sekarang seandainya mayitnya jenazahnya kafir? Nih, di tengahnya ada sebenarnya. Maka haram bagi kita mensolatkannya. Baik itu kafirnya harbi atau zimmi. Antum yakin orangnya kafir. Haram antum mensolatkan dia. Nanti. Tapi boleh. Boleh memandikannya. Boleh memandikannya. Antum mandiin boleh aja. Kalau gak ada yang ngurusin nanti gak? Boleh. Wayajuzu wusluhu fil halaini. Baik kafir harbi ataupun kafir zimmi. Wajib bahkan wajib wayajibu takfinu zimmi. Wajib mengkafani zimmi wadafnuhu dan menguburkannya. Kalau enggak ada lagi yang ngurus, ngerti enggak? Daripada bau bangke di daerah kamu, ngerti enggak? Ya udah kuburin aja, apa coba? Wajib hukumnya. Karena apa? Karena madarat kalau tidak dikuburi sama kamu. Nanti. Kalau kafir zimmi ini kafir yang tidak memusuhi Islam namanya kafir zimmi. Kalau kafir harbi kafir yang memerangi Islam namanya kafir harbi. Nanti. Ini. Makanya kafir harbi ini tidak dikafani. Dan tidak dikuburkan. Buang aja ke laut. Apa suruh dimakan apa? Ayam. Ayam. Orang kafir harbi ini kan yang orang dalam ketika perang loh. Masa musuh memerangi kita, membunuh kita, perang, jujur-jujur. Kamu ketembak orang kafirnya. Udah kafir harbi namanya nanti gak? Masa sama kamu diurus juga kayak gitu. Nanti, bahkan sama dengan orang murtad loh. Anda bayangkan, orang murtad ini nggak boleh lagi. Sama dengan kafir harbi, bayangkan. Tidak dimandikan, tidak dikafanin, tidak disolatkan. Kalaupun dikubur, orang murtad ini tidak dibarengkan dengan kubur orang-orang muslim. Bayangkan, orang murtad loh. Murtad ini keluar dari Islam. Wa amal muhrimu, bagaimana orang yang ihram? Orang yang ihram ini idza kufina, jika dikafani, untuk keterangan aja, maka fala yustaru ra'suhu, maka tidak ditutupi apa ra'suhu, kepalanya. Orang yang ihram ini ketika dikafani, maka kepalanya tidak ditutup. Orang yang lagi ihram loh, laki-laki. Ngerti enggak? Wala wajhul muhrimati, dan tidak ditutup wajahnya perempuan yang lagi ihram. Kalau perempuan mah wajahnya tidak ditutup, kalau laki-laki mah kepalanya. Orang yang ihram bedanya. Ngerti enggak? Ngerti? Bedanya orang yang lagi ihram. Bagaimana orang yang mati syahid? Orang yang mati syahid ini fala yusolla alai. Orang yang mati syahid itu tidak disolati. Saking mulianya tadi. Bukan saking, kalau orang kafir kan disolati haram. Karena hinanya, karena kafirnya. Kalau orang yang mati syahid tidak disolati karena saking mulianya. Enggak perlu disolati lagi. Ada pertanyaan? Kalau orang mati syahid ini enggak, tidak disolatkan. Mati sholat jenazah, apa sholat ghaib ini kan sholat jenazah juga, cuma kalau ghaib ini orangnya enggak ada nanti. Enggak. Yang yakin mati syahid apa? Yang yakin mati ini orang yang mati dalam medan peperangan. Mati syahid namanya. Bukan secara nilai itu. Ada orang-orang yang nilainya mati syahid, tapi tetap wajib di empat ini. Seperti ibu-ibu yang lagi melahirkan ketika mati, dia hanya mendapatkan nilainya mati syahid, bukan hakikatnya mati syahid. Jadi dia tetap wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati. Apa tadi? Awat? Oh ya. Datang jauh semana ya? Oh ya. Iya, nggak usah lagi. Tambah nggak disolati. Langsung dibubuh. Sampai saksi, sebagai saksi darahnya nggak dimandikan deh. Darahnya enggak, jangan dihilang. Sebagai saksi. Wa isnani, dan dua perkara. La yughsalani, tidak dimandikan. Nih. Wa la yusalla alaihi, dan tidak disolati. Dua hal, tidak dimandikan dan tidak disolati. Siapa? Asyahidu, orang yang mati syahid. Fi ma'rikatil musyrikina, dalam peperangan melawan orang-orang musyrik. Okay. Wasani, dan yang kedua adalah asyikdu. Asyikdu itu enggak? Bayi yang lahir keguguran. Apa namanya? Anak yang mati keguguran. Anak yang mati keguguran. Bayi gugur. Masih bayi gugur. Bayi mati dalam kandungan. Maksudnya apa? Alladzi lam yatasahhal. Yang tidak bersuara. Ketika keluar dari rahim ibunya sudah mati, ngerti nggak artinya? Yang tidak bersuara, sorikhon, halnya menjerit, tidak mengeluarkan suara, dilahirkan tidak mengeluarkan suara dan tidak menjerit. Maka kalau dia menjerit atau dia menangis keluar sen, mati, gimana tuh? Maka kalau seperti itu, hukumnya seperti orang-orang yang dewasa. Biasa dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Kalau bayi seperti but lahir, hidup dulu alias ya, menjerit langsung mati. Maka sama dengan kalian kalau mati, kayak gitu, wajib empat itu. Tapi kalau dia lahir, memang sudah mati, tidak terdengar suara, tidak terdengar dengan menjerit, maka dia tidak sama dengan mati syahid. Yaitu tidak dapat, tidak disolati, tidak dimandikan. Ya apa kan? Ngerti ora? Cung, ngerti ora cung? Ngerti tak? Namun di Cirebon mah cung ya? Apa? Cangcing cung cung. Terus wayo salu dan dimandikan. Siapa al-mayitu mayit witron dengan ganjil. Memandikannya ini ganjil. Wajibnya sebenarnya wajibnya sekali aja sempurna cukup. Wajibnya memandikan mayit. Tapi utamanya apa ganjil? 3, 5, 7. Sempurna satu kali wajibnya. Masih tambah set kali. Memandikan. Acara-acaranya memandikan ini. Acara-acaranya. Anda pengen tahu? Praktek nanti. Perempuan mau tahu caranya? Memandikan. Menghidupkan. Ya, menghidupkan. Memandikan. Mengafani. Harus tahu perempuan. Harus bisa. Mau perempuan? Nanti praktek. Tapi pembimbingnya perempuan lagi harusnya. Masa mana? Ya kan? Wayakunu dan ada fi awali ruslihi. Dalam awal memandikannya sidrun. Apa sidrun? Sidrun ini. Kalau diartikan itu daun bidara. Apa daun bidara? Ya, daun bidara itu apa? Kalau bahasa Indonesia. Apa? Atau enggak perempuan daun bidara itu? Ada ya? Ada. Kayak apa? Kayak apa ya? Pokoknya kayak apa? Pokoknya kayak tanaman. Ya pokoknya itu tanaman. Masa? Enggak. Yaudah. Nanti dipotok. Itu sunah hukumnya. Enggak wajib. Jadi di awal basuhannya, di awal pemandiannya, pakai dicampur airnya dengan daun bidara. Supaya keset. Katanya. Supaya tidak, apa namanya, leher. Tahu leher nggak? Licin. Tahu leher nggak perempuan? Masa nggak tahu leher? Antum orang mana? Hah? Jawa. Antum orang mana? Oke. Okay. Leher ini kalau bahasa Jawanya apa? Lunyu. Antum. Bisa aja. Terus. Wa fi akhirihi. Ay wa yakunu fi akhirihi. Syai'un min kafurin. Di akhir basuhannya. Di akhir pemandiannya. Dicampur dengan kafur. Tapi sedikit. Sekiranya tidak merubah airnya. Supaya apa coba hikmahnya? Supaya awet, enggak digembrong apa? Siram, ngerti enggak? Iya kan? Kafur. Apa? Ya kafur. Kafur buat jenazah ada usul. Kafur. Ya boleh lah. Tapi ini buat memandikannya loh. Pakai kafur, pakai fa, bukan pakai kapur, pakai pe, bukan. Kalau orang Sunda kan kapur. Orang Jawa, kafur. Kalau anak orang Sunda, tapi kafur. Anak orang Arab. Orang Arab. Tapi orang Sunda juga sama kok, kafur. Nah, kalau orang Jawa bilangnya apa? This is my book. Orang Jawa. Orang Jawa kan gitu ya? Lagi belajar bahasa Inggris, orang Sunda mah kan, this is my book, oi. Orang Jawa bilang, this is my book. Bedanya orang Jawa dengan Sunda. Biar aja, gak kayak gitu kan orang Jawa juga. Ngaji apa orang Jawa dulu? Ngaji apa sekarang? Ngaji Fathul Mu'in. Oh, Fathul Mu'in tuh, mungin. Maksudnya Fathul Mu'in. Manja bilang mungin. Ya, ada loh. Ya. Mungin. Padahal mu'in maksudnya, tapi mungin. Iya. Kalau ada orang hadrul maut, lain lagi. Orang hadrul maut, ada orang maut nggak sih? Kof ini pakai G. Gamis. Kalau bukan gamis. Apa coba? Komisun, kalau ada bahasa Arab. Komisun. Orang ramad gamis. Ya kan? Makadir. Magadir. Magadir, magadir. Itu tulisannya makadir, makadir. Itu begitu orang Indonesia. Makadir, makadir. Jangan magadir. Ya, tulisan tuh kadang gitu kan. Bener. Ya kan? Orang Jakarta bilang nyebut zal ini apa? Zaj. Ya coba. Kadang ya. Auju. Gitu kan orang Jawa, orang Jawa. Insan. Terus wayu kafanu dan dikafani mayit ini laki-laki ataupun perempuan balig ataupun belum balig fi salasati aswabin tiga kain bidin yang putih laisa fiha qamisun wala imamatun. Dan tidak ada dalam tiga lapis ini komisun menggamis wala imamatun dan tidak ada imamah serban. Ngerti orang? Wajibnya sebenarnya asal menutup aurat semuanya cukup sebenarnya wajib. Wajibnya loh. Cuma ada kesunahannya bisa lima, tiga. Bisa. Pada umumnya laki-laki tiga. Tiga ini kain kafan semua. Kalau lima tambah pakai gamis, pakai serban, baru tiga lapis itu. Kalau perempuan lima lapis bagaimana? Izar, mukena, terus komis, komis, gamis, komis, itu. Terus tambah lagi imamah, terus tambah duanya kalau perempuan, baru dua lapis itu. Boleh tiga lapis langsung pun boleh perempuan sebenarnya. Wajibnya semuanya laki dan perempuan, wajibnya fardunya satu pun asal menutup semuanya. Cukup. Nanti orang racung. Nanti. Lanjut. Nah. Wa yukabiru alaihi. Dan membaca takbir orang salat ni alai mai terhadap orang jenazah arba takbiratin tiga kali tak empat kali takbir yaqra'u membaca seorang yang salat al-fatihah tak setelah fatihah ba'dal ula setelah takbir yang pertama kan kali takbir kan takbir yang pertama membaca nanti bisa enggak salat jenazah. Jangan sampai gak bisa, antum masuk udah gede gak bisa sholat jenazah antum. Antum pas ada yang mati, antum jadi imam sendiri. Antum sok tahu. Pakai ruku, pakai sujud, ketawa semua orang. Aneh. Ya kan antum datang. Orang-orang pada awam semua, antum datang. Di mana kuliahnya? Di ITB. Wah ITB kayaknya pintar dah, bisa dah. Gitu kan? Imam dong. Kamu belum pernah sama sekali. Antum imam, sok iye. Allahu Akbar. Antum baca Fatihah, asur ruku, sujud, ketawa semua orang nanti. Harus bisa. Minimal orang tua antum meninggal, antum bisa sholat sendiri. Nanti orang racun. Lapar gue. Lanjut. Wayusalli dan baca salawat seseorang ala Nabi SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Ba'da faniyati setelah takbir yang kedua. Takbir yang kedua baca solawat. Allah paling sedikitnya Allah masya Allah Muhammad. Syukur-syukur sampai Nabi kafir alamina inna kahmidun. Nanti orang racun. Lanjut. Wasalisu wayat udan berbaca doa seorang lil mayiti bagi mayit ba'da salisati setelah takbir yang ketiga fayaqulu maka berdoa siapa seorang paling sedikitnya yang ketiga Allah paling sedikitnya apa Allah mafilahu warahmu wa wanu paling banyak jadi sini banyak panjang tuh Allahumma inna hadza 'abduka wa ibnu 'abdika kharaja min rawhi dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa hibahu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluka wa anta 'alamu bihi minna Allahumma innahu nuzila bika atau nazala bika wa anta khairul manzuli bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabihi wa qad ji'naka raghibina ilaika shufa'a shufa'an lahu Allahumma in kana musinan fazidhu fi isanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridhaka wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar wa afsalahu fi qabrihi wa jafil arda an janbayhi walaqihi birahmatika al-amna min azabika hatta tab'asuhu aminan ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Paling utamanya sih gitu, panjang kan? Hafal enggak? Enggak, sama kayak Ana. Mana kan? Paling sedikitnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa iwan kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa lahu. Bedanya begitu. Kalau banyak, Allahumma fir lahum, tinggal begitu aja sebenarnya. Wa yaqulu fir rabi'ati dan membaca doa sebagai seorang fir rabi'ati dalam takbir yang keempat, setelah yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafina ba'dahu wa la tafkinna ba'dahu wa fir lana wa lahu. Lalu wa yusallimu, lalu membaca salam seorang yang salat ba'da rabi'ati setelah takbir yang keempat. Mende. Ada pertanyaan? Ada sedikit lagi. Ya, sebenarnya. Enggak apa-apa, nambahin aja. Nambahin aja. Nambah dengan nambahin kalau orang datangnya pas dia terbang yang pertama, pas dia terbang yang keempat, kita tinggal nambahin tiga. Ya. Kalau sholat siang ini sunahnya jahr, sunahnya jahr, sunahnya sir, sir aja, ya sholatnya sir, nanti. Iya, walaupun sir aja, kalau sholat jenazah. Ada lagi? Wa yudfanu. Baru pertanyaan dulu. Nanti Pak menguburkan besok. Sampai praktek. Semuanya sampai dari awal. Perempuan siap jadi jenazahnya ya? Perempuan. Ada pertanyaan? Apa? Ini tentang kematian loh. Orang harus ingat mati. Orang bakal mati, ngerti gak? Kalau kamu sekarang malas ngurusi jenazah, awas jangan-jangan orang lain juga malas nanti ngurusi kamu, ngerti gak? Makanya kalau kata para ulama, manusia tergantung amalnya. Manusia loh tergantung amalnya. Amal ketika hidupnya baik, ketika matinya dia baik. Kamu gak pernah nyalati orang, kamu gak pernah ngurusi jenazah, gak pernah mandiin orang, kamu gak pernah nganterin orang. Orang kamu cuek hidupnya mending sendiri. Ketika kamu mati, kemungkinan orang lain juga akan seperti itu kepada kamu, ngerti gak? Maka tergantung pribadinya. Kenapa orang banyak yang datang ngurusi? Satu diantaranya karena kesolehannya. Karena orang senang, suka. Karena dianya baik. Kamu orangnya kelakuannya jelek, malas orang ngurusi kamu. Coba kalau mau tanya. Anda sekarang di satu kampung memberikan madarat kepada orang lain. Dan kamu mati mungkin yang nganterin bisa satu orang dua orang mungkin. Orang dendam sama kamu, orang benci sama kamu. Makanya jaga perilaku kita. Jaga perilaku kita. Dimanapun kita berada, jaga perilaku kita. Ngerti gak? Jaga perilaku kita dimanapun kita berada loh. Jangan sampai kita seenaknya. Bisa menghargai orang lain. Bisa menghormati orang lain. Bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Tidak ego dimanapun kita. Maksudnya enggak? Karena sampai mati pun ada kewajiban bagi orang yang hidup. Bagi orang yang mati. Kalau enggak ada kewajiban, masing-masing aja kamu. Nguburin sendiri orang mati. Apa? Ini sendiri. Orang mati ada enggak? Menggapal sendiri ada enggak? Mandiin sendiri. Bukan mati namanya. Nanti kalau kayak gitu. Hah? Mau kamu kayak gitu? Dibiarin, biar dimakan buaya aja kalau matinya mau enggak? Enggak juga kan? Walaupun kita belum mati loh. Tapi kita menggambarkan bagaimana orang yang mati kayak gitu. Orang mati ini sakit. Sebab itu riwayat mengatakan ketika orang di Madinah ini merasakan orang yang mati ini. Ruhnya merasakan. Bahkan malu. Makanya disunahkan ditutup. Ngerti enggak? Itu ruhnya bisa merasakan. Malu. Lihat oratnya. Apalagi ketika mati dimakan buaya antum. Tandanya apalagi dibakar kayak orang-orang apa ada orang yang mati gitu. Ya. Agama apa itu kayak gitu? Yang dibakar. Oh, begitu lah. Nanti. Ada dulu apa coba lagi? Kalau saja aku tahu. Kalau bisa bisa gimana? Ya disatuin. Satuin. Tapi bisa enggak kira-kira dimandiin? Sekiranya malah enggak bisa dimandiin enggak apa-apa. Enggak usah. Tapi kalau sekiranya bisa dimandiin, mandi. Banyak ya, na'udzubillah. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita mati sempurna. Jasad kita. Ya. Lalu ya. Kita mau makan dulu, lapar. Al-Fatihah. Na'udzubillah. Biar.